بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم وبرحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإخوة الأحبة, pada pekan lampau kita telah mulai penjelasan tentang bagaimana kiat-kiat Quraisy dalam memerangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam jalan mereka lakukan, mereka buat, ya, menyebarkan syubhat tentang Quran, bahwa Quran bukanlah perkataan Allah jalla wa ala, ya, berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berupaya untuk mengecoh kaum muslimin agar tidak mendengar Quran dengan menggantikan majlis Nabi SAW dengan membacakan kisah-kisah orang terdahulu, ya. Kemudian diantara cara mereka adalah memperolok-olok, mengejek, ya, kaum muslimin yang masuk Islam dan mengajak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menuduhi beliau, melempari beliau dengan berbagai macam tuduhan. Ya. Kemudian, ya, berkata Ibnu Ishaq halaman 253, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk di masjid, fajalasa ilaihi almustadha'afuna min ashabihi, maka duduklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin yang lemah-lemah dari sahabat-sahabat Rasulullah. Kumpul di sana Khabbab, Ammar, Khabbab bin al-Irid, Ammar bin Yasir, Abu Fukaiha, Yasar maulanya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini pemimpin Quraisy yang menyiksa Bilal, Suhaib Ar-Rumi, dan wa asbahum minal muslimin, orang-orang yang semacam mereka dari golongan kaum muslimin, orang-orang lemah, budak, orang-orang yang tak memiliki kerabat, sanak keluarga, orang asing sebagaimana Suhaib, budak sebagaimana Bilal, Abdullah bin sebagaimana Irid, Khabbab ibn Irid, dan lain-lainnya. Haza'at bihim Quraisyun, maka melihat majlis Nabi dipenuhi oleh orang-orang lemah, golongan budak, orang miskin, maka membuat Quraisy menghinakan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum li ba'dhin, sehingga mereka berkata, ha'ula'i ashabuhu kama tarun, lihatlah inilah sahabat-sahabat Muhammad sebagaimana kan lihat orang miskin, ya, lihatlah sahabat-sahabatnya budak, ya, tak memiliki kekuatan, tidak mulia nasabnya. Lihatlah Bilal, ya, dari negeri Habasyah, Ammar, Suhaib dari Romawi, ya, dan semacamnya. Ahaula imanallahu alaihim min bainina bil huda, ya, al haq, mungkinkah orang-orang semacam ini Allah lebihkan mereka atas kita untuk menerima petunjuk? Jadi cara beragama masyarakat Quraisy itu sebagaimana dimaksud oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Masail Jahiliyah, mereka mengukur barometer kebenaran adalah dengan kekuasaan. Pemilik kekuasaan dia yang benar. Kekayaan. Pemilik kekayaan dia di atas kebenaran. Cara beragama kaum musyrikin. Yang punya uang, dia benar. Yang punya pangkat dan kedudukan, dia benar. Cara mengukurnya, karena itulah mereka mentertawakan sahabat-sahabat Nabi karena orang miskin. Sehingga mereka mengatakan, aha ula imanallahu alaihim min bainina, mungkinkah orang-orang semacam ini yang kurang akal, yang lemah akalnya, yang miskin, yang papa, Allah beri mereka petunjuk, kita tak diberi ke Allah SWT. Law kana ma ja'a bi Muhammadun khairan ma sabaqana haula ilaih, kalaulah yang dibawa Muhammad itu benar, tak mungkin mereka mendahului kita. Ini cara beragamanya mereka. Ya. Dan ini diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Mereka melihat kebenaran itu diukur dengan siapa yang mengatakan. Jika yang mengatakan penguasa, benar. Ya, jika yang mengatakan pejabat, jika yang mengatakan itu orang berpangkat, berkedudukan, benar. Ya, cara beragama jahiliyah. Islam tak mengukur kebenaran dengan kekayaan. Kalau kekayaan menjadi standar kebenaran, tentu yang paling benar adalah Qarun. Kalau kekuasaan yang menjadi standar kebenaran, yang paling benar adalah Fir'aun. Jabatan kementerian itulah standar kebenaran, yang paling hebat, yang paling atas kebenaran adalah Haman. Ya, tapi bukan dengan itu ditimbang kebenaran. Kebenaran ditimbang dengan wahyu. Ma khassahumullahu bihi dunana. Bagaimana mungkin orang semacam ini Allah berikan kepada mereka spesial petunjuk hidayah, tak diberikan kepada kita. Padahal bukan tak diberikan, memang mereka tak menyambut. Fa anzalallahu ta'ala fihim, maka Allah turunkan ayat tentang mereka kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa la tatrudil ladzina du'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuridun wajha. Wahai Muhammad, jangan pernah kau usir mereka. Orang-orang yang mereka murni beribadah, meminta bermunajat kepada Tuhan mereka di kala pagi, di kala petang, yuriduna wajha, mereka benar-benar murni menghadap mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Ya, sesungguhnya hisab manusia itu bukan di tanganmu, bukan engkau yang menghisab mereka, tapi Allah. Ketika mereka yang menerima petunjuk, maka jangan kau usir mereka hanya karena mementingkan, ya, orang-orang pembesar-pembesar Quraisy yang kau harapkan keislamannya. Ya, tak usah kau Muhammad memaksakan hidayah ini kepada manusia. Allah yang beri petunjuk. Kata Allah, ya, lasta alaihim bimusaytir. Bukan engkau yang menguasai mereka, hati mereka di tangan Allah. Yang mau menerima orang fakir miskin, ya sambut mereka. Jangan kau usir mereka, kau nyahkan mereka demi mengharapkan ridha orang-orang ini, gembong-gembong kekufuran. Sunadidu syiriki, pemimpin-pemimpin kekufuran. Sampai firman Allah SWT, ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin, kami pernah bersama nabi berenam. Faqala al-musyrikun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah orang-orang musyrik melecehkan kaum muslimin yang bersama nabi. Mereka berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, utrud haula, ai Muhammad, kalau kau mau kami bermajlis denganmu, tolong kau usir dulu ini cecunguk-cecunguk ini, usir dulu ini, enggak majlis kami sama mereka. Subhanallah. Di antara penghalang orang masuk kepada Islam, penghalang orang menerima hidayah, petunjuk adalah kesombongan. Tak semua orang siap bersimpuh duduk seperti antum duduk ini, enggak semua orang siap. Apalagi dia punya pangkat. Ya, bintangnya sekian. Enggak semua siap duduk bersama kita, enggak siap. Kecuali Allah rahmati. Konglomerat. Dikiranya bodoh semua orang itu kalau enggak seperti dia. Hartanya berjibun, bertimbun-timbun. Ah. Nengok orang sebelah mata, apa duduk-duduk di masjid itu enggak kelas kami. Kalau buat untuk kami, buat di hotel. Bintang 5, kalau ada bintang 6, bintang 6. Enggak mau kajian-kajian majlis ini, enggak. Kecuali Allah rahmati. Yang sudah tahu nikmatnya ilmu, nikmatnya petunjuk, dia akan merunduk. Sehingga tak ada lagi beda. Siapa yang bisa bedakan antum ini? Enggak ada, semua sama tampilannya. Subhanallah, walaupun berbeda-beda ekonominya, kenapa ilmu tadi buat kita merunduk kepada kebenaran? Coba pejabat-pejabat tuh, eselon 2, eselon 3, eselon 1, suruh duduk. Kecuali Allah rahmati. Wa qalilun mahmun segelintir mereka, ini penghalang. Maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan hati kita menerima petunjuk. Ya, Allah tak buat kita sombong sebagaimana Qarun Fir'aun, tak Allah buat kita kaya raya sebagaimana Qarun dan Haman dan macam-macam. Sehingga kita gampang menerima kebenaran ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali kepada hadis ini. Faqala al-musyrikuna lin-nabi, berkatalah orang-orang musyrik kepada Nabi, utrud haula, Muhammad kau usir tuh orang-orang. La yajtari'una 'alaina, jangan sampai mereka berani duduk bermajlis dengan kami. Ya, mereka menganggap manusia itu berkasta-kasta. Allahu Akbar. Islam agama yang murni daripada segala macam bentuk kasta-kasta. Sebagian agama ada kastanya sampai 4 tingkatannya. Bahkan kasta terendah jika ada bangsawannya. Jangankan salamin yang bangsawannya, nyentuh bayangan bangsawannya pun bahaya. Bangsawan berdiri ada bayangannya, nyentuh bayangannya pun kena siksa dia. Bayangan. Subhanallah. Ada kasta terendah, ada yang tertinggi. Tertinggi ini seolah-olah dia keturunan dewa dan semacamnya. Islam ada cerita. Nikmat luar biasa agama kita ini. Ya, kalau antum datang ke Saudi Arabia sana, lihat segala macam bangsa manusia warna kulitnya. Semua sama, tak ada yang petentengan-petentengan, sok-sok. Mau hitam warna kulitnya, apapun bahasanya, semua innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin bersaudara. Nikmat luar biasa. Ya, tak ada dalam Islam yang namanya rasis itu, tak ada. Lihat sekarang bagaimana masyarakat-masyarakat dunia kebingungan menghadapi orang-orang yang punya mental rasis. Menganggap ras Eropa itu yang paling hebat. Di Amerika, di Inggris sana, di Jerman sana. Kesian tuh orang-orang Asia. Prancis sana. Weh, orang Asia. Masya Allah. Dihinakan. Disuruh balik kampung ke sana. Padahal dia lahir di sana, besar di sana. Padahal Amerika itu bukan kampungnya orang Eropa, itu kampungnya orang Indian. Indian Apache, mereka rampas. Subhanallah. Islam tak peduli apa warna kulitnya. Subhanallah. Akrab, bersahabat, bergaul. Ya, yang paling kuat merekat Indonesia ini adalah agama Islam. Karena kita mayoritasnya kaum muslimin. Lihat berapa banyak ras dalam masjidnya aja, berapa suku ini semua. Tapi kita bersaudara karena tak kita tak peduli. Subhanallah. Maka bertahan. Ya. Kaum minoritas mereka aman dengan Islam. Makanya kalau orang mengatakan Islam teroris, lihat Indonesia. Kalau benar-benar Islam itu teroris, habis minoritas di negeri kita ini. Tapi lihatlah, mereka hidup berdampingan dengan kita. Ya, maka orang-orang yang sini melihat andai kata ada pengebumuan segala macam, Islam, radikal, Islam. Ini orang yang menyala, bukan Islamnya. Ya, berabad-abad tinggal di sini. Bersama-sama kita, kaum muslimin, Nasara, macam-macam. Mana kita zalimi mereka? Ya. Jadi berkatalah mereka, wahai Muhammad, jangan duduk di sini orang-orang semacam ini. Kami najis lihat orang-orang semacam gini. Qala wa kuntu ana. Berkata Sa'd bin Abi Waqqas, di situ aku ada. Wa Ibnu Mas'ud, di situ ada Ibnu Mas'ud. Wa rajulun min Hudzail. Ada seorang laki-laki dari suku Hudzail. Wa Bilal, ada Bilal. Warajulani lastu usammihima. Ada dua laki-laki yang tak aku beri nama mereka, tak aku sebutkan nama keduanya. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah masyaallah an yaqa. Maka dalam hati Nabi pun terjadi pergolakan. Nabi berharap ini kalau masuk Islam, suku satu suku semua masuk Islam. Enggak payah-payah kerja. Ini semuanya petinggi-petingginya ini, Abu Jahal, Umayyah bin ya, Khalaf. Ini semua petinggi. Kalau masuk Islam selesai, enggak payah kerjaku. Ini orang, ya, tak punya perirukan, tak punya kekuatan. Nabi SAW sudah condong dengan apa yang mereka inginkan, tapi tak keluar. Tapi Allah Jalla wa'ala di atas langit ketujuh menyingkap apa yang ada dalam hati Nabi SAW. Ya. Fahaddatsa nafsahu fa'anzalallah. Seketika Allah turunkan apa yang dalam hati Nabi. Kata Allah, wala tatrudil ladhina du'una rabbahum bilghadati wal asyyi. Jangan pernah kau usir mereka, orang-orang yang mereka memurnikan diri mereka, menghadapkan wajah mereka, bermunajat kepada Tuhan mereka di kala pagi, di kala petang. Yuridun wajha. Mereka ingin wajah Allah SWT. Wala ta'adu aynaka anuhum. Jangan kau palingkan matamu dari mereka. Turidu zinatal hayat di dunia. Turidu zinatal hayat di dunia. Karena kau ingin gemala kehidupan dunia. Ini semua punya dunia, punya harta. Maka dakwah kita ini dakwah yang Masya Allah universal. Tak ada diistimewakan mentang-mentang dia hebat, pejabat, duduknya di sini. Enggak. Semua di bawah. Semua sama. Gurunya yang tinggi sikit duduknya. Itu fungsinya supaya nampak. Supaya semua melihat. Satu lagi, itulah syaraful ilmi, keutamaan ilmu. Tak bisa dipungkiri. Ya. Enggak ada diistimewakan. Duduk sama semua. Nikmat kajian di masjid ini nikmatnya. Semua orang boleh masuk. Tak ada, kok bayar. Mana bayar? Subhanallah. Ini yang memberikan efek berkah dalam kajian, dalam hati kita, ketenangan, ketentraman. Majelis-majelis yang harus bayar 2 juta, 3 juta, kadang-kadang ada kajian-kajian sebagian. Kau mau ikut ngaji, ya, bayar 3 juta dulu. Ya, inilah programnya ini. Ada yang mau belajar, tak punya uang, tak usah kau masuk sana. Subhanallah. Jadi Islam ini bukan bergantung dengan manusia, dengan Allah Jalla wa'ala. Kadang-kadang kita melecehkan orang yang tak kita lihat punya harta banyak. Dalam dakwah kadang-kadang kita merapat sama orang-orang kaya aja. Wah, ini kayaknya backing kita dakwah ini butuh orang-orang kaya, ini pejabat didekatin. Padahal dia tak mau dakwah. Ngapa durus? Kata Nabi, rubbah asy'atha aghbara madfu'un. Ya, madfu'un amamal abwab. Berapa banyak orang-orang yang ya asy'atha aghbar, rambutnya berdebu, pakaiannya kumal karena tak ada pakaian. Ya, ditolak kalau masuk, ingin masuk ke rumah orang madfu'ul abwab. Dzutimraini, bajunya cuma 2 helai saja. Itu aja dipakainya. Lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, apa yang dia katakan abarrah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan sumpahnya. Ya. Kadang-kadang dakwah ini berjaya gara-gara diangkat tangan satu orang yang semacam ini. Ya. Maka jangan kita terbalaklah, oh ini orang kaya nih, memang itu apa? Kekayaannya dia gunakan untuk dakwah. Ya, maka kita tak merunduk-rundukkan diri, menjilat, tak ada cerita. Allah tempat gantungan kita. Ini dakwah yang hak. Ya. Bukan kita juga menyepelekan mereka, tidak. Ya, semuanya sama dihadap dalam hal dakwah ini. Dalam hal menerima dakwah, dalam hal memberikan ilmu. Sama. Ya, walaupun tentunya ada bab-bab tertentu menempatkan setiap orang pada tempatan sesuai. Nazziluna sama nazal, tempatkan orang pada posisinya. Dalam berbicara, dalam bergaul, dalam bersikap, kebijaksanaan berbeda-beda. Nabi aja membedakan dakwah kepada para raja-raja. Ya, di mana Nabi SAW menyebutkan kelebihan mereka di bangsanya, dari Muhammad kepada Kisra, Azimil Furs, Kisra, pemimpin Persia yang diagungkan oleh bangsa Persia. Nabi sebutkan dari Muhammad kepada Kaisar, Malikur Rum, Azimur Rum, dari Muhammad kepada Kaisar, penguasa Romawi yang dibesarkan kaumnya di Romawi. Nabi sebutkan. Ya. Tapi jangan diabaikan orang-orang yang mau dakwah. Nabi SAW datang. Sebagaimana sebutkan sebelumnya, ya, salah seorang sahabat yang buta, Ibnu Ummi Maktum, di hadapan Nabi ada pembesar Quraisy. Dia datang bertanya kepada Nabi tentang ayat. Nabi mensucikan dirinya, Nabi sibuk melawan orang ini, meladeni orang ini. Maka ketika itu Allah seketika tegur nabinya, Jalla wa'ala. Alangkah lembutnya Allah menegur nabinya, tidak mengatakan, "Hei Muhammad, mengapa kau abaikan mereka?" Tidak, Allah pakai dhamir orang ketiga. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam, dia berpaling. Padahal, "Hei Muhammad, kenapa kau bermuka masam? Kenapa kau?" Tapi ini berat bagi Nabi, dan Allah Jalla wa'ala memuliakan nabinya, Allah dengan bahasa yang lembut. Abasa wa tawalla an ja'ahul ama, ketika datang kepadanya orang buta. Wa ma yudrika, baru wa ma yudrika la alahu yazakka. Wahai Muhammad, tidak akan kau tahu, boleh saja dia ingin mensucikan dirinya, au yadzakkar, mengambil peringatan, fa yanfa'u dzikra, bermanfaat baginya peringatan. Amma man istaghna, adapun orang yang tak butuh dakwahmu, fa anta law tasaddaqa, sibuk tawarkan kepada mereka dakwahmu. Wa ma 'alaika la zakka, kalau mereka tak mau mensucikan diri, kenapa kau harus ya pusing kepalamu, itu bukan urusanmu. Subhanallah. Dakwah yang hak ini membuat Islam itu tersebar. Ya, berapa banyak pusing pemerintah, penguasa-penguasa itu menghadapi ya orang-orang yang rasis daripada bangsanya. Mereka pusing. Ya, Islam, maka jangan kita mencela ras, tak ada cela-cela ras. Kadang-kadang kita latah. Ya, asing, aseng, kesian kadang-kadang orang Cina itu. Itu etnis. Ya, etnis, negro, Cina, apalagi namanya. Etnis, Eropa. Jangan dicela. Ya. Naam. Mawasil. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum. وقال المصنف حفظه الله تعالى تعذيب قريش للمسلمين مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى ويئست قريش منه وأدركت ألا جدوى من تلك الأساليب التي سلكتها معه في كف الدعوة الإسلامية والقضاء عليها فاجتمع رؤوس المشركين وقرروا اللجوء إلى العنف والقوة في محاربة الإسلام والمنتمين إليه وأصدروا أوامرهم إلى القبائل ليصبوا العذاب والأذى على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. Kita pindah kepada topik berikutnya. Ta'dzibu Quraisy lil muslimin. Mulailah kaum Quraisy menyiksa kaum muslimin. Tatkala Rasulullah SAW telah mulai jalan dakwanya, tatkala Quraisy putus asa untuk memalingkan Nabi daripada dakwanya, maka mereka melihat tak ada jalan, tak ada cara yang mereka tempuh ya, dalam menahan gerak dakwah Nabi SAW, dakwah Islam, dalam rangka menghabisi dakwah tersebut, kecuali dengan cara-cara yang keras. Maka kumpullah pemimpin-pemimpin Quraisy. Mereka sepakat untuk mengambil tindakan keras terhadap orang-orang musyrik Islam. Harus tegas dengan kekuatan untuk memerangi Islam dan orang-orang yang telah masuk Islam. Maka mereka mengeluarkan perintah mereka kepada seluruh kabilah dan Quraisy memimpin semua kabilah di bangsa Arab. Suara mereka didengar. Maka mereka keluarkan ya, perintah kepada seluruh kabilah liyasubbul azab wal hadza, agar setiap kabilah menumpahkan azab dan penderitaan teror ya, ala kulli man ittaba'an nabi, kepada setiap yang mengikuti nabi. Inilah namanya teroris itu. Kalau kita melihat agama dari awal hingga akhir, Islam itu agama yang anti teror. Bahkan dalam bab akidah Islam tak pernah paksakan la ikra'ah fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Ya. Siapa yang teroris? Musa atau Fir'aun? Jawabannya Fir'aun yang teroris. Dia meneror kaum muslimin yang ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala, ingin merdeka dari perbudakan Fir'aun. Siapa yang teroris? Ibrahim atau Namrud? Namrud teroris. Tak dia berikan hak untuk Ibrahim beribadah, menyembah Tuhannya, berdakwah. Islam, dalam agama Islam, berjihad tujuannya bukan darah. Tujuannya tidak memaksakan agama, karena Islam telah meyakini tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din, qad tabayyana rusulul ghayy. Tak mau masuk Islam, tak dipaksa. Tapi kau jangan halangi dakwah Islam. Tunduk kepada Islam. Kau di bawah perwalian kami. Kami yang akan melindungimu, melindungi agamamu, melindungi rumah ibadahmu. Kami yang melindungi. Tak akan diganggu. Pemerintah Islam. Ya. Tengoklah ketika muslim menaklukkan bangsa-bangsa ajam, tak diganggu agama mereka. Tapi dengan dakwah yang hak, dakwah yang sesuai dengan logika berpikir manusia, dakwah yang begitu ilmiah dengan dalil-dalilnya, mereka berduyun-duyun masuk Islam. Bukan dengan teror. Ke negeri kita ini maksudnya Islam bukan dengan teror. Dengan dakwah, dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan perdagangan. Yang membawa siapa? Kaum muslimin dari negeri Arab, dari negeri Persia, dari negeri India. Maksudnya negara, maksudnya agama-agama. Yani kepada sebagian negeri dengan paksa. Maksudnya Nasara ke negeri dengan paksa. Penjajah yang bawa. Mereka paksakan. Ya, berabad-abad kaum muslimin di Andalus sana, Andalusia, Spanyol, ya, dan sekitarnya menguasai Islam, mereka bebas. Ketika mereka lemah, kekuasaan mereka hilang, dipaksa semua mereka untuk murtad daripada Islam. Kalau tak mau dibakar. Ya, dimasukkan penjara, dicabut kukunya, dipijak kakinya, dipotong-potong, dibakar. Subhanallah. Islam tak ada cerita. Rahmat. Ya. Ini agama yang sebenarnya agama rahmat, agama rahmat. Rahmatanil alamin. Bukan klaim-klaim sebagian agama kasih sayang dan semacamnya. Masya Allah. Kumpullah mereka sepakat untuk membuat tindakan-tindakan keras, peringatan mereka keluarkan, ya, edaran kepada kabilah-kabilah, semua yang masuk Islam siksa. Ya. Naam. Qala Ibnu Ishaq, fa wasabat kullu qabilatin ala man fiha minal muslimina wa ja'alu yahbisunahum wa yu'adzibunahum bidharbi wal ju'i wal 'athash wa وَبِرَمْضَاءِ مَكَّةَ إِذَا اسْتَدَّ الْحَرُّ. Berkata Ibn Ishaq, maka setiap kabilah mulailah mereka menerapkan apa yang telah dikeluarkan Quraisy terhadap kaum muslimin. Maka mereka sebagian mengurung kaum muslimin. Dikurung sebagaimana Sa'ad bin Waqqas dikurung, Musa bin Umar dikurung, وَيُعَذِّبُونَ بِالضَّرْبِ, ada yang dipukuli sebagaimana Ammar, bahkan dibunuh. Yasir, ibunya Sumayyah, Khabbab. Khabbab itu bukan pakai tangan dipukul, pakai besi yang telah dipanaskan membiru. Ya. Walju, dibuat mereka kelaparan tak diberi makan. Walatos, kehausan. Wabiramdha'i Makkah idhashtaddal harru, ketika panas bersangatan mereka diseret di tengah-tengah padang pasir Mekah. Kehausan, kelaparan, na'udzubillah, panasnya Mekah luar biasa ketika musim panas. Panas. Ya. Kita tak pakai sandal aja tak sanggup jalan di sana. Tak sanggup. Ya, ini baju dilepas, diseret, di pasir-pasir, berdarah-darah pada panas yang bersangatan. Subhanallah. Payahnya mereka memeluk Islam, payahnya mereka untuk menyembah Allah. Maka sungguh tak tahu diuntung orang-orang yang mudah menyembah Allah, tak mau menyembah Allah. Ke masjid ada yang larang kita? Tak ada yang larang, tapi tak mau ke masjid. Salat ada yang larang? Tak ada yang larang salat, tapi tak mau salat. Lihatlah bagaimana pahitnya mereka menyembah Allah. Sampai mereka menyingkir cari tempat untuk salat. Ketahuan, dikerjai mereka. Ya. Naam. فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام فافتتنا من افتتنا وعصى الله منهم من شاء ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبي طالب. Maka muncullah fitnah, siksaan yang begitu dahsyat terhadap para pengikut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari kaum muslimin. Sebagian terfitnah, subhanallah, sebagian murtad, sebagian istiqamah, ujian. Allah jaga pihara yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Terpiaralah Bilal, terpiaralah Ammar, Suhaib. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga nabinya dengan sebab pamannya Abu Talib. Keistimewaan Abu Talib itu tak masuk Islam, ada keuntungannya. Abu Talib ini sama agamanya dengan seluruh kaumnya, tapi dia membela Muhammad SAW keponakannya. Kalau andai kata dia ikut dengan Nabi, habis dia diserang kaumnya, pasti. Tapi Allah biarkan yang ketentuan takdirnya, dia tetap pada agama kaumnya. Dan dia yang menyaksikan kebenaran agama Muhammad. Menyaksikan benar kebenaran petunjuk yang dibawa Muhammad. Sehingga kaumnya segan dengan dia. Karena dia belum meninggalkan agama kaumnya. Sekiranya dia meninggalkan agama kaumnya, lain ceritanya, pasti dia akan habis. Ya, itu diantara buah-buah positifnya dia tidak memeluk Islam. Naam. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, fahamallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi'ammihi Abi Talib, li'annahu kana syarifan mu'azzaman fi Quraisy, muta'an fi ahli wa ahli Makkah la yatajasaruna. على مكاشفته بالشيء من الأذى وكان من حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. Berkata Al-Qayyim rahimahullah, maka Allah menjaga Rasulnya dengan perantara pamannya Abu Talib. Kan dia adalah seorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya, diagungkan, ya, dipatuhi oleh kaumnya, keluarganya. Bayangkan, ketika Nabi diasingkan 3 tahun oleh Quraisy, Bani Hashim itu tak semuanya memeluk Islam. tapi setia dengan Nabi sama-sama diasingkan mereka, Bani Hashim. Ya, 3 tahun dalam lembah, tak ada yang dimakan, sampai mereka makan akar pohon, dedaunan. Semua Bani Hashim ikut bersama Nabi SAW. Kenapa? Abu Talib suruh. Dengarkan dia. Padahal sebagian mereka itu belum masuk Islam. Ya, wa ahlu Makkah la yatajasaruna ala mukashafati syai'in min al-adha. Penduduk Makkah tak berani macam-macam. Ya, tak berani mereka sedikit pun maju untuk menyakiti fisik Nabi SAW. Ya. Karena ada pamannya. Wa kana min hikmati ahkamil hakimin subhan. Dan dia terhikmah yang Allah telah Allah tentukan, Tuhan yang Maha Bijak. Ya, maka Allah tetapkan dia di atas agama kaumnya. Dalamnya banyak kemaslahatan bagi orang yang benar-benar memikirkannya. Di antara kemaslahatan itu saya bilang, kalau dia ikut agama Nabi selesai dakwah Nabi. Tapi dia tidak berada pada agama kaumnya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Al-mujahiruna bidhulmi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-mujahiruna bidhulmi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli man amana bih. Ammuhu Abu Lahab, ibnu ammihi Abu Sufyan ibn Harith, Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Uqbah ibn Abi Mu'aytin, Abu Sufyan ibn Harbin, Al-Hakam ibn Abi Al-Asi ibn Umayyah, An-Nadr bin Harith, Abu Al-Bakhtari ibn Al-Asi ibn Hisham, Abu Jahl ibn Hisham, Al-Walid ibn Al-Mughira, Al-As ibn Wa'il, Umayyah ibn Khalaf, Ubay ibn Khalaf, Al-Aswad ibn Muttalibi ibn Asad, Al-Aswad ibn Abdi Yagusa. Fahaulai kanu ashadda ala al-mu'minina musabaratan bil-adha, wa ma'ahum sa'irul Quraisin, wa minhum man yu'adzibuna man la mana'ata lahu wala jiwara min qawmihi wa minhum man yu'dhun. Inilah sejumlah orang-orang yang dengan terang-terangan menzalimi kaum muslimin, ya, dan menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Pertama, paman sendiri Abu Lahab. Abu Lahab, ada yang mengatakan memang namanya Abu Lahab. Lahab artinya adalah yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Ya, ada yang mengatakan tidak, namanya Abdul Uzza. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya ungkapkan dia ya dalam Al-Qur'anul Karim dengan kunyahnya Tabbat yada Abi Lahabin, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Padahal dalam bahasa Arab kunyah itu menyebutkan kata-kata anak fulan, bapak fulan, itu kemuliaan. Kenapa Allah Jalla wa Ala menyebutkan kata-kata Abu Lahab di sini? Ya, tidak mengatakan dengan namanya Abdul Uzza. Ya. Kenapa Allah sebutkan kata-kata Abu Lahab? Tidak sebutkan nama aslinya, padahal asal muasalnya kunyah itu diucapkan untuk memuliakan. Kenapa dengan nama Abu Lahab? Ya. Yang jelas Abu Lahab ini adalah paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mati setelah perang Badar dalam keadaan kafir. Mati kena penyakit Abu Lahab ini. Penyakit menular. Teringat kita dengan corona, bagaimana orang mati corona. Sebagian tempat itu ketika awal-awal corona tak berani mendekat, bahkan pakai ya, kayak kayu. Kayu dijolok supaya masuk ke dalam liang lahat. Begitulah Abu Jahalin, Abu Lahab ini. Anaknya tak berani dekat, karena kalau dekat kena virusnya. Bahkan lama, sudah berhari tidak dikuburkan, sampai baunya busuk. Tak tahan orang, maka terpaksa anak-anaknya pakai galah panjang dijolok-jolok bapaknya itu ke dalam liang lahat, dikubur Abu Lahab. Kemudian ibnu ammihi Abu Sufyan al-Harith. Ya. Kemudian ya, Abu Sufyan ibn al-Harith, anak paman Nabi SAW, Abu Sufyan ibn al-Harith. Al-Harith ini paman Nabi, Al-Harith bin Abdul Muttalib, anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini juga termasuk orang menzalimi Nabi SAW, memusuhi, memerangi Nabi. Padahal Nabi itu SAW adalah sepupunya. Ini bukan Abu Sufyan bin Harb bin lain. Ini Abu Sufyan bin Harith lain. Ada dua Abu Sufyan. Jangan kita samakan. Abu Sufyan bin Harbin itu bapaknya Ummu Habibah, istri Nabi SAW, Ramlah binti Abu Sufyan. Ibnu Harbin ini Abu Sufyan bin Harith. Memang kedua-duanya akhirnya masuk Islam. Adapun ya Abu Sufyan bin Harith ini masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Utbah bin Rabi'ah ini mati dalam keadaan kafir dalam perang Badar. Ya. Utbah bin Rabi'ah namanya. Dan dia punya putri bernama Hindun binti Utbah. Ini yang dikisahkan dia yang makan hati Hamzah, tapi tak benar riwayatnya. Yang mencabik-cabik jasad Hamzah memakan hatinya. Ya, putrinya ini akhirnya masuk Islam sama suaminya Abu Sufyan bin Harbin pada masa sebelum menaklukkan kota Mekah. Ya, Abu Sufyan sebelum menaklukkan, dia setelah menaklukkan. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dua-duanya kakak beradik ini, dua-duanya mati pada perang Badar ketika perang tanding bersama kaum muslimin antara Hamzah dan Ali dan satu lagi saya tak ingat namanya. Mati dalam keadaan kafir dalam peperangan. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid ini juga mati dalam keadaan kafir. Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, pada perang Badar dia tertawan. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk dipenggal kepalanya karena dia penjahat perang. Penjahat perang enggak diampuni Nabi SAW. Kecuali kalau dia masuk Islam. Kalau masuk Islam semua dihapuskan Nabi SAW. Abu Sufyan bin Harbin. Nah, ini yang Abu Sufyan bin Harbin, bapaknya Muawiyah. Yang juga akhirnya masuk Islam pada masa waktu Mekah. Dan bagus keislamannya. Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah juga masuk Islam pada peristiwa penaklukan kota Mekah dan baik keislamannya. Kemudian An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr bin Harith ini pada perang Badar tertawan. Karena pada perang Badar 70 orang pemimpin-pemimpin Quraisy tertawan. Ya, An-Nadhr bin Harith ini Rasulullah perintahkan untuk dipenggal kepalanya. Maka mati dalam keadaan kafir karena dia penjahat perang. Abu'l-Bakhtari ibn al-Asim ibn al-Asi. Abu'l-Bakhtari ibn al-Asi bin Hisham. Ya, juga terbunuh pada perang Badar dalam keadaan kafir. Ini semua dedengkot-dedengkot yang menyiksa kaum muslimin. Rata-rata mati dalam peperangan. Perang Badar atau perang Uhud. Hanya berapa orang Allah beri hidayah masuk Islam. Ya. Kemudian Abu Jahal bin Hisham. Inilah dedengkotnya Abu Jahal ini. Dikatakan dialah Fir'aun yang umat Islam. Mati pada perang Badar. Al-Kubra dalam keadaan kafir. La'anahullah. Tapi anaknya kelak masuk Islam pada penaklukan kota Makkah dan baik keislamannya. Namanya Ikrimah. Jadi menjadi salah seorang jenderal dan pejuang Islam yang tangguh. Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, ayahnya Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Kemudian Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Ya. Mati sebelum peperangan Badar Kubra. Al-Walid bin Mughirah. Kemudian Al-As bin Wa'il. Dan dia mati dalam keadaan perang Badar pula. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini terbunuh pada perang Badar Kubra. Ya. Dibunuh oleh Bilal. Umayyah inilah yang menyiksa Bilal. Yang menyeret-nyeretnya di padang pasir. Ya. Disuruh murtad Bilal. Bilal hanya mengatakan ahadun ahad. Tuhan itu satu, tak berbilang. Hanya satu. Bukan 3, 4, 5, 7, 10. Beratus Tuhan Quraisy itu, 360 berhala di keliling Ka'bah. Dia hanya mengatakan ahad ahad. Pada perang ya, peristiwa Umayyah bin Khalaf ini, pada peristiwa perang Badar, sebenarnya dia teringat dengan doa Nabi SAW. Ketika dia menyumpah syarat Nabi, melawan Nabi, mengatakan Nabi akan binasa, kata Nabi, engkau yang akan binasa. Dia ingat kata Nabi. Dan Nabi itu kalau ngomong, terjadi. Maka dia takut keluar pada perang Badar. Diutusnya lah ketiga itu budaknya. Ini aku gantiku ini budak, berangkat sana. Datang Abu Jahal, dasar kau perempuan. Udahlah pakai rok aja kau. Nggak usah ikut-ikut sana, ini laki-laki aja nih. tersinggung dia, ikut perang dia, mati dia. Padahal ketika perang Badar itu dia sudah dilindungi oleh salah seorang sahabat. Ya, kalau saya tak silap yang melindungi Abdurrahman bin Auf. Kalau tak silap, nanti kita akan ulas pada masanya. Dibilangnya, tawan aku tawan, jangan aku dibunuh tawan. Kata Abdurrahman, ya kau ku tawan. Nampak Bilal, dikejar Bilal. Aku tak boleh hidup kalau andai kata Umayyah ini hidup. Kata Abdurrahman, ini tawananku, tawananku. Telungkup, telungkup. Telungkup Umayyah itu. Dilindungi oleh Abdurrahman dari atas. Pedang Bilal dari sini, pedang Ansar dari sini. Mati kawan itu. Umayyah bin Khalaf. Ya. Punya anak, akhirnya anaknya pun masuk Islam yang baik. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Bagus keislamannya. Ada peristiwa setelah ditaklukkannya kota Mekah. Kemudian Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini dibunuh dalam perang Badar. Yang bunuhnya siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf. Dia pernah mengatakan, "Aku akan bunuh engkau Muhammad." Kata Nabi, "Enggak, aku yang akan membunuhmu." Ya, dibunuh Nabi dengan tombaknya. Semuanya tertutup, hanya ada rongga lehernya terbuka. Itu Rasulullah tusuk dengan tombaknya, mati dia. Dan seburuk-buruk orang adalah orang membunuh Nabi atau yang dibunuh Nabi, seburuk-buruk orang. Kemudian Al-Aswad bin Muttalib bin Asad mati dalam keadaan kafir pada perang Badar. Al-Aswad bin Abi Ghuth juga mati pada perang Badar. Kita melihat ini semua, ini preman-premannya ini yang zalim kepada kaum muslimin, cepat matinya. Mereka paling dahsyat. Makanya setiap orang berbuat zalim dahsyat, cepat binasanya. Para pembegal itu, para perampok berdarah dingin, membunuh, memperkosa, mutilasi, cepat ketangkapnya. Ya, sampai penjara pun remuk, remuk. Banyak kasus itu. Yang perkosa. Masuk penjara, habis. Nanti keluar berita, mati gara-gara sakit. Benar remuk-remuk tulangnya. Siapa yang menghantamnya? Orang-orang fasik di penjara itu menghantamnya. Pernah saya lihat itu, ada seorang itu memperkosa keponakannya. Masuk penjara, habis. Ya, di dunia sudah habis. Wakadzalikan walid zalimina ba'dhan ba'dhan bima kanu yusib. Demikianlah, kami timpakan azab kepada yang zalim dengan orang zalim yang lebih hebat daripada dia. Ya. Ini semua yang mati cepat, kenapa? Karena kezalimannya dahsyat. Tak ada belas kasih, cepat matinya. Hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, fa'ulai kanu ashadda 'alal mu'minina muthabaratan bil adza. Mereka lah orang yang paling sabar istiqamah menyiksa kaum muslimin. Paling sabar istiqamah menyiksa kaum muslimin. Ya. Sebagian orang andai kata dipaksa enggak mau tinggalkannya, jenuh dia, capek. Ini enggak capek-capek, sabar mereka. Dan tentunya di belakang mereka semua Quraisy. Ya. Faminhum man yu'adzabuna man la man'ata lahu. Yang tak punya perlindungan karib kerabat yang kuat habis disiksa sebagaimana Suhaib dan lain-lainnya. Wala jiwara min qaumi, tak ada kaum yang melindunginya, habis. Faminhum man yu'dzaun, yang antara mereka disakiti dengan kata-kata. Ya, nanti terlanjutkan kajian ini. Ya. Sabar aja antum. Kalau masih ada umur, insyaAllah kita lanjutkan minggu depan. Azan, kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.